dakwat bal munasabat nawaina ta'lim wa ta'lum al ifadah al istifadah naf'al difa wa tadhkir wa ila khatam Nabi Muhammad sallam al Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa live streaming ataupun para pendengar audio streaming dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang yang selalu mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berada pada malam 27 Rajab yang insya Allah ini termasuk salah satu malam yang mulia, itu malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Musa Muhammad SAW. Semoga malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan, bisa terangkat derajat kita sebagaimana terangkatnya Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin insya Allah. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Isra Mi'raj, tapi dari sisi yang lainnya. Kalau mungkin tentang cerita Isra Mi'raj jenengan sudah sering dengar. Walaupun yang namanya sejarah, apalagi sejarahnya Nabi, ketika orang itu mengkaji dengan seksama, mengkaji dengan beneran, insya Allah satu kali dengar dapat ilmu. Dua kali yang dengar dapat ilmu baru. Tiga kali dengar ini sama ini, dapat ilmu yang baru. Pasti akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru. Cuma insya Allah sudah hafal semuanya. Sudah tiap tahun perayaan Isra Mi'raj Anda sudah sering dengar gimana ceritanya, gimana kisahnya. Dan yang ingin saya bahas pada pertemuan kali ini, kita ingin sedikit temanya lebih ilmiah, itu tentang misteri di balik Isra dan Mi'raj. Karena sesungguhnya kisah Isra dan Mi'raj itu menyisakan beberapa pertanyaan. Menyisakan beberapa pertanyaan, di antaranya kok bisa perjalanannya secepat itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang mungkin sering terjadi, kenapa peristiwa yang mulia yang dinyatakan ini adalah malam termulia binisbah bagi Nabi Muhammad SAW, tapi peristiwa ini itu di dalam ayatnya Rasul disebut dengan bi'abdihi. Abad itu artinya apa? Hamba atau budak. Kenapa kok binabiyihi? Atau birasulihi? Kok bi'abdihi? Ada hikmah apa di situ? Dan yang ketiga, Isra Mi'raj itu kan tujuannya kan ke langit kan? Tujuannya ke langit untuk bertemu dengan Allah dan akhirnya mendapatkan perintah sholat. Lah kok kalau memang tujuannya ke langit, kenapa enggak dari Mekah langsung langit? Jadi ke langit kemudian bertemu Allah. Jadi bukan Allah di langit, enggak ya. Pokoknya lewati langit kemudian bertemu dengan Allah. Allah enggak di langit. Allah tidak tinggal di langit. Allah di mana? Allah tidak terikat dengan tempat. Jangan bilang Allah di mana-mana, jangan. Allah tidak terikat dengan tempat. Jadi Allah tidak bisa kena kata-kata di, enggak bisa. Allah enggak terikat dengan tempat. Maksud saya perjalanan itu kan dari bumi udah ke langit hingga akhirnya bertemu dengan Allah, bukan berarti Allah ada di langit, enggak. Kalau memang tujuannya itu bertemu dengan Allah, kok enggak langsung? Kenapa kok pakai harus ke Baitul Maqdis? Masjidil Aqsa itu disifatkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan sifat alladzi barakna haulahu. Barokah apa di situ? Apa barokah yang ada di dalam Masjidil Aqsa? Belum lagi mungkin tentang apa hikmahnya kok Nabi Musa itu yang istilahnya berulang kali istilahnya menyarankan kepada Rasul untuk meminta keringanan. Kok enggak nabi yang lainnya? Terus kok Nabi Musa minta terus hikmahnya apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang insyaallah akan kita bahas. Sudah tahu jawabannya? Sudah tahu jawabannya ya? Waalaikumsalam, selesai Al-Fatihah. Belum tahu kan? Nah, karena insyaallah mungkin sebagian sudah pernah tahu. Ya mungkin tadi malam ikut pengajian sama saya di Polokarto ya, ngerti mungkin sebagian sudah saya sampaikan ada di sana. Jadi pertama, pertanyaan yang pertama dijawab sekarang ya, gak usah nunggu tahun depan ya, kelamaan lo nunggu tahun depan. Pertama, perjalanan singkat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanannya sangat singkat. Berapa lama? Wallahu a'lam. Khilaf itu. Walhasil ada yang bilang seperempat malam, ada yang bilang lagi sepersekian malam. Bahkan ada yang bilang lagi Rasul ketika kembali tempat tidurnya itu masih hangat. Kata Syekh Abdul Rahman Ad-Diba'i, "Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla ayabrudal farasy." Rasul kemudian dikembalikan dari arsy sebelum tempat tidurnya itu dingin. Ya dengan ini sekarang duduk. Ini kalau berdiri dipegang hangat deh. Itu hangatnya kira-kira berapa tahun itu? Berapa bulan? Enggak sampai. Berapa minggu? Berapa hari? Enggak sampai. Paling hanya beberapa menit. Nah, ada yang mengatakan ya seukuran itulah perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, walhasil intinya waktu itu ke Baitul Maqdis aja pulang pergi itu bisa jadi 2 bulan lebih. Belum lagi ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dengan para nabi di setiap langitnya. Setiap langitnya. Lalu kok bisa perjalanan itu sangat cepat? Nah, ada pelajaran di sini yaitu coba kita perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi abdihi." Maha suci Allah zat yang memperjalankan hambanya. Jadi bukan kata-kata saro abduhu, berjalan hambanya bukan, tapi asro, memperjalankan hambanya. Jadi dalam bahasa Arab saro itu artinya perjalanan di malam hari. Ini subhanalladzi asra bi abdi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Berarti memperjalankan siapa? Allah atau Nabi Muhammad jalan sendiri? Nabi Muhammad diperjalankan sama Allah. Bukan Nabi Muhammad jalan sendiri, enggak. Nabi Muhammad diperjalankan sama Allah. Lah kalau sudah Allah yang memperjalankan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Harus kita mengakui peristiwa Isra Mi'raj ini masuk akal. Kenapa? Ini yang memperjalankan Allah. Saya kasih contoh. Contoh ini sering saya sebut. Saya mau ke Jakarta. Ada urusan, berangkat pagi sore pulang. Saya berangkat pesawat yang pagi jam 7 misalnya. Saya berangkat dari rumah jam 30 atau jam 5. Jam 5 saya berangkat dari rumah. Tuh, ketika saya berangkat selesai sholat subuh, saya ambil tas, berangkat. Nah, ketika saya nata tas ini tadi, ada semut nempel di tas saya. Saya ke bandara, bawa tas. Semut ikut enggak? Ikut. Saya check-in dan sebagainya, Itu tas dimasukkan enggak bunyi titit, itu cuma semut kok. Ada koreknya atau ada apa, baru bunyi titit itu baru bunyi. Semut masuk, semut masuk. Saya naik pesawat, semut naik pesawat enggak? Naik, semutnya lihat. Aji, ini awan-awan yang begitu indah. Enggak? Setelah itu saya turun di Bandara Jakarta, semut ikut turun enggak? Ikut turun. Saya bawa tas, saya datang acara, semut ikut enggak? Ikut. Saya pulang lewat Monas, semut kelihatan Monas enggak? Kelihatan Monas. Saya ke bandara lagi, sore pesawatnya terbang, maghrib sudah sampai ada di Solo, isya saya sudah sampai rumah. Semut masih nempel di tas. Isya saya taruh semutnya keluar, masuk ke lubang semutnya, kumpul sama temannya. Semutnya cerita, hari ini luar biasa. Iya, kamu kok gak kelihatan sehari? Iya, alhamdulillah tadi saya ke Jakarta. Itu kira-kira semut yang lainnya percaya apa enggak itu? Ke Jakarta. Lalu baru sampai bandara itu mungkin jenggotnya kita warnanya sudah 17. Mati kalau sampai bandara. Ke Jakarta, gak masuk akal. Lalu semutnya berangkat sendiri, gak masuk. Lalu semutnya ikut manusia, masuk akal enggak? Masuk akal jadinya. Tapi memang Nabi Muhammad berangkat sendiri, susah. Susah untuk diterima. Cuma kalau ini ayatnya diperjalankan sama Allah, lah memangnya waktu sama Allah itu lebih berkuasa mana? Allah yang mengatur waktu atau waktu yang diatur sama Allah? Waktu yang diatur sama Allah. Ya enggak ada istilah tidak masuk akal. Semuanya pasti bisa terjadi. Nah, karena itu makanya ini peristiwa yang sangat singkat, akan tetapi ini peristiwa jadi hikmah yang luar biasa. Para ulama itu mengatakan Isra Mi'raj itu bentuk hadiah Allah karena berbagai macam cobaan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kaidah ilmu kehidupan, orang itu sudah, misalnya sudah jatuh, terus kok tertimpa tangga, terus kok digigit ular misalkan, ini berarti sudah dekat. Ntar lagi masalahnya akan dapat jalan keluar. Kayak Nabi Ya'qub itu. Nabi Ya'qub itu, begitu dia kehilangan anaknya Nabi Yusuf, sedih. Sampai akhirnya ketika, kan cerita panjang itu kan, sampai akhirnya waktu itu Nabi Yusuf yang jadi raja, itu kan menahan Bunyamin kan waktu itu. Dan Bunyamin adiknya, lah ketika Nabi Ya'qub dengar, Nabi Ya'qub itu sedih tapi senang. Kenapa? Karena orang itu sudah dipepet terus, bentar lagi pasti dapat jalan keluar. Ada bola basket itu aja. Masuk ke air, susah masuk ke air kan? Tambah ditekan. Karena kalau dilepas, keluarnya gimana? Ya, pus, langsung ke atas ya. Kalau cuma ditekan sekali, keluarnya biasa ya. Tekan satu kali, dua kali, tiga kali, bus, langsung. Nah, lama itu sudah apa? Kurang apa yang dilakukan, yang dialami sama Nabi? Kurang apa dialami sama Nabi? Semua Nabi sudah dipepet, dikucilkan waktu itu, diboikot. Tidak boleh ada yang jual apapun sama Nabi Muhammad. Waktu itu, sampai seperti itu. Seperti itu kebencian orang-orang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sebatas itu kan ngeri luar biasa itu. Dipepet-pepet terus kanjeng Nabi. Nah, akhirnya dapat hadiah. Ini seperti ayat inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya mal usri bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu kalau kita artikan letter luck. Kesulitannya berapa, kemudahannya berapa? Hah? Kesulitan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kan diulang dua kali kan ayatnya. Berarti kesulitannya ada berapa? Hah? Kesulitannya ada? Letter luck terjemah, ada berapa kesulitan? Ada dua. Kemudahannya ada dua. Tapi kalau ditafsir enggak. Kesulitannya satu, kemudahannya dua. Lah kok bisa? Iya. Karena kata-kata kesulitan pakai alif lam. Inna ma'a al-usri yusra, enggak pakai alif lam ya. Nah, kalau ada kata, kata benda dalam bahasa Arab itu namanya isim. Kalau ada isim kemasukan alif lam, itu termasuk salah satu ciri isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu kalau diulang dua kali berarti maknanya sama. Tapi kalau isim tanpa alif lam nakirah diulang dua kali maknanya beda. Saya ngomong begini. Ja'a ar-rijalu thumma akala ar-rijalu ar-ruzza. Telah datang ar-rijalu, satu orang laki-laki. Kemudian setelah itu makan satu orang laki-laki. Ja'a ar-rajulu kan ar-rijalu, ar-rijalu itu banyak. Ja'a ar-rajulu thumma akala ar-rajulu. Telah datang satu laki-laki dan makan satu laki-laki, makan nasi. Nah ini satu laki-laki yang dimaksud sama atau beda? Kalau pakai alif lam sama. Tapi kalau saya bicara ja'a rijalun thumma akala rijalun ar-ruzza, datang satu laki-laki kemudian ada laki-laki yang makan nasi, tanpa alif lam berarti dua orang ini beda. Yang datang dan yang makan itu beda. Kalau pakai alif lam yang datang sama, yang makan juga sama. Mudeng apa mubeng? Mubeng. Saya ulangi lagi. Nih, jangan konsentrasi ke sini dulu, jangan konsentrasi ke kopinya. Kayak ini, loh, ini biar ngajinya komplit. Ditinggal situ enggak apa-apa, Pak Subat. Tinggal situ aja enggak apa-apa. Nanti bisa dia noh. Ini biar konsentrasinya biar ngaji kudu dapat tambahan ilmu baru. Saya bicara begini. Ja'a ar-rajulu. Telah datang satu orang laki-laki. Thumma nama ar-rajulu. Kemudian tidur satu orang laki-laki. Susunan kata ini ar-rajulu pakai alif lam enggak? Pakai kan? Alif lam. Berarti laki-laki yang datang dan yang tidur itu orangnya sama. Karena pakai alif lam. Tapi kalau saya ngomong ja'a rajulun thumma nama rajulun, datang satu orang laki-laki enggak pakai alif lam, kemudian tidur satu orang laki-laki enggak pakai alif lam, maka yang datang dan yang tidur ini orangnya beda. Faham? Nah, sekarang paham. Insyaallah sudah perotok paham 80% insyaallah. Insyaallah paham ya. Kata-katanya inna ma'al usri, pakai alif lam kan? Yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kesulitannya pakai alif lam, berarti satu kesulitan yang sama orang akan dapat yusra, dua kemudahan yang berbeda. Lah Nabi Muhammad SAW itu dapat dua kemudahan. Apa kemudahan yang pertama? Isra Mi'raj. Kemudahan yang kedua hijrah ke Madinah. Gitu. Jadi Isra Mi'raj ini hadiah penghibur tentang bagaimana Nabi Muhammad itu sudah disakiti waktu itu. Nabi Muhammad itu sudah dakwah di Mekah ditolak, masuk ke Taif ditolak, keluar dilemparin batu. Kurang apa? Keluar dilemparin batu. Dilemparin batu. Nabi Muhammad sudah susah apa ya, ditolak di mana-mana. Lalu doa Nabi Muhammad SAW, ya Allah, aku mengeluh kepadamu, bagaimana rendahnya diriku. Aku enggak punya strategi. Jadi enggak mengeluhkan orang lain, enggak. Ya Allah itu orang jahat, enggak. Allah aku begini dan aku rendah di mata manusia. Tapi kalau engkau enggak marah kepadaku, aku enggak peduli dengan itu semuanya ya Allah. Dikasih Isra Mi'raj, disambut ada di langit. Peringatan dari Allah, kalau yang di bumi menolak kamu, yang di langit semuanya siap menyambut kamu. Paham? Nah ini termasuk hikmahnya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini melebar ini. Ya, pokoknya tadi yang pertama ya. Yang pertama tadi yaitu Isra dan Mi'raj kenapa kok cepat? Karena Nabi Muhammad adalah yang diperjalankan. Pelaku skenario perjalanan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada kopinya dibagiin, sebelah sini belum dapat, enggak apa-apa. Saking tadi pas serius. Ya. Setelah itu, yang kedua pertanyaannya. Ini peristiwa mulia. Ini peristiwa hebat. Ini peristiwa dahsyat. Tapi kenapa di dalam ayat bi'abdihi? Nah, di dalam ayat bi'abdihi bukan binabiyihi, bukan birasulihi. Kenapa? Nah, diterangkan oleh Imam Sawi dalam tafsirnya. Kenapa kok dikatakan binabiyihi? Bi'abdihi enggak binabiyihi atau birasulihi? Isyarah ila anna wasfal ubudiyah akhassul awsaf wa asyrafuha. Tahuilah bahwasanya ini sebagai satu isyarat bahwasanya sesungguhnya sifat ubudiyah, sifat kenabian itu adalah sifat yang paling khusus dan sifat yang paling mulia. Kenapa? Ketika seseorang itu sudah bisa menyatakan dirinya adalah hamba Allah, benar-benar ngabdi, ini cara jawane niku ngawula marang Gusti Allah, maka insya Allah dia akan jadi orang yang faz, jadi orang yang sukses dunia akhirat. Jadi orang yang benar-benar beruntung, orang yang benar-benar sukses, baik sukses di dunia maupun sukses nanti sampai ada di akhirat. Itu makanya disebutkan bukan binabiyihi atau birasulihi. Sifat yang paling mulia. Kalau nabi dan rasul kan cuma nabi dan rasul yang bisa dapat. Tapi bi'abdi ini ayo semuanya berlomba. Siapa yang paling benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuma tetap jawabannya tetap rasul nabi yang paling mulia. Enggak ada yang lebih mulia daripada rasul dan nabi. Jadi kalau seorang rasul itu pasti nabi dan pasti wali. Seorang rasul pasti nabi, pasti wali. Nabi belum tentu rasul, tapi pasti wali. Setelah nabi, masa nabi terhenti, maka sekarang pangkat tertinggi yang bisa dicapai adalah pangkat derajat kewalian. Tapi jadi wali ya benar. Jadi ciri-cirinya orang wali itu enggak mungkin ngaku dirinya wali. Jadi kalau masih ada orang ngaku dirinya wali, maka itu berarti walian. Bukan waliullah, itu walian atau walimah mungkin. Atau wali-wali daya mungkin. Itu yang pertama. Itu keterangan dari Imam Sawi. Keterangan dari Imam Khazin dalam tafsirnya. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi. Martabat yang luar biasa ketika Mi'raj. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, bima syarraftuka. Ya Muhammad, dengan apa aku memuliakan kamu? Jadi dengan umpama ditawari, ya fulan atau ya siapa? Ya Doni misalkan. Dengan apa aku memuliakan kamu? Yang tanya Allah gimana? Ya langsung somah sing apik, mobil sing apik, duit ATM jo nganti entek. Kemudian semuanya ganti baru, rumah ganti baru, mobil ganti baru. Tak perlu istri disulap jadi baru. Yang istri suami disulap jadi baru. Semuanya gitu. Cuma urusan dunia. Lihat Nabi Muhammad. Apa yang dia minta? Apa yang beliau minta? Beliau mengatakan, Rabbi haitsu nasabtani ila nafsika bil ubudiyah. Ya Allah, sekiranya aku ini engkau nisbatkan kepadamu sebagai hambamu sudah cukup. Minta diakui jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Turun ayatnya subhanallazi asra bi abdi. Itu menurut keterangan dari Imam Khazin. Nah, dalam Imam Ar-Razi dalam tafsirnya beliau mengatakan hikmahnya disebutkan abdi itu kenapa? Supaya menerangkan Isra Mi'raj itu terjadi perjalanannya bukan hanya ruhnya saja sama kayak mimpi, tapi ruh dan juga jasad. Ruh dan juga jasad. Makanya kalau ada kata-kata abd al-abdu, itu pasti gabungan antara ruh dan jasad. Contohnya, ara'aita alladhi yanha abdan idha sholah. Ra'at alladhi yanha 'abdan idza shalla. 'Abdan idza shalla, hamba ketika salat. Kira-kira salat itu cuma ruhnya aja atau sama jasadnya? Ya ruh dan jasad. Hamba ketika ruh dan jasad berarti. Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj bukan hanya ruhnya saja, tapi komplit ruh dan juga jasad. Setelah itu kita enggak boleh bilang gini, oh, cuma hamba kan berarti tingkatannya rendah. Salah. Hamba kalau mengkata-kata hamba aja itu tingkatannya rendah. Cuma ini dinisbatkan, dimudhofkan ini. Abdihi, hambanya Allah, disandarkan kepada Allah. Ini hambanya Allah ini. Sesuatu semuanya kalau dinisbatkan sama Allah jadinya mulia. Masjid, ini tempat saya duduk ini, masjid ini. Masjid. Ini rumah. Rumahnya Allah, mulia. Ya dengan mau di sini punya hadas besar enggak boleh. Junub enggak boleh, haram. Kenapa? Rumah Allah punya aturan, enggak sembarangan. Maaf perempuan yang haid enggak boleh. Anda masuk ke sini sunnah. Sunnah apa? Tahiyatul masjid. Disunahkan untuk tahiyatul masjid. Anda duduk di sini, ini bisa dapat pahala itikaf. Ya dapat. Ini dapat. Ini dapat juga. Di situ enggak. Di situ enggak. Di sini dapat, nanti ini dapat. Ini duduk di sini, ini dapat pahala itikaf. Kenapa? Rumah Allah ini soalnya. Beda apa, atau sama dengan rumah biasa? Beda, anak kecil aja bisa jawab. Kitab, buku, mau diuncal-uncalkan boleh. Cuma kalau kitab Allah, Al-Quran, megang loh harus punya wudu. Baca loh, gak ngerti, tapi baca dapat pahala. Karena Al-Quran itu lafaz dan makna mendatangkan pahala, thawab. Lafaz dan makna mendatangkan pahala. Baca, gak ngerti, dapat pahala. Tapi kalau baca ngerti, ya lebih gede lagi pahalanya. Jelas? Itu. Makanya sebenarnya kalau disebutkan sama Allah, ya beda. Hamba, ya budak berarti. Hambanya Allah, mulia. Kenapa? Hambanya Allah, taat, masuk surga. Apa ada yang lebih mulia? Hamba Allah, nurut, taat, ya masuk surga. Terus masuk kita hamba Allah, Nabi Muhammad juga hamba Allah, kok kayaknya Nabi Muhammad gak ada nilai lebihnya sama sekali. Loh, kita ini mengaku hambanya Allah, kita sendiri, kita ngakoni, kita hambanya Allah. Nabi Muhammad diakui Allah, hambanya Allah. Sama atau beda? Jadi statusnya sama-sama hamba Allah, kalau Nabi Muhammad sama kita jauh berbeda. Nabi Muhammad hamba Allah, tapi yang ngakuin Allah. Kita hamba Allah, tapi ngaku-ngaku sendiri. Betul apa betul? Kita hamba Allah, tapi ngaku-ngaku sendiri. Ada murid ngomong begini, ini guru saya ini. Ini guru saya. Yang satu murid yang satu lagi diem, tapi gurunya ngomong, ini murid saya. Yang lebih hebat yang mana? Yang diakui sama guru atau yang ngakui guru? Yang diakuin sama guru. Itulah hikmahnya dengan kata-kata bi'abdihi. Kata-kata abdihi itu untuk kita nisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah satu derajat, satu pangkat yang sangat mulia. Orang yang semoga insyaAllah dapat pangkat yang mulia insyaAllah. Dunia wal akhirah, amin. Allahumma amin. Ya ini juga ada, tapi ini singkat aja karena ini berhubungan dengan nahwu. Ya lo saya panjangkan. Yes, nanti bingung tambahan. Gini aja. Kata-kata asra itu artinya memperjalankan di malam hari. Jadi dalam bahasa Arab pergi itu beda waktunya, beda kosakata. Pergi di pagi hari ghoda. Pergi di sore hari roha. Pergi di malam hari saro. Ini ayatnya asra bi abdihi, memperjalankan hamba di malam hari. Tapi kenapa kok masih ditambah lailan? Padahal tanpa kata-kata lailan pun Asrobi Abdi itu sudah mengandung perjalanan di malam hari. Kenapa? Nah, adanya satu lafad di situ. Di situ itu karena dinasabkan, berarti itu statusnya sebagai dzaraf. Lailan itu sebagai dzaraf. Dzaraf itu keterangan waktu. Kemudian setelah itu dinakirohkan tanpa alif lam, bukan al-laila tapi laila tanpa alif lam, yang bermakna dalam bahasa Arab mengandung satu makna bahwasanya yang namanya perjalanan Isra Mi'raj itu bukan sepanjang malam tapi hanya lailan, sebagian kecil dari malam. Itu yang dimaksud. Paham ya, alhamdulillah. Enggak paham ya enggak apa-apa. Jenengan ngaji nahwu ya harus paham gitu. Malam hari ini agak sumuk dibanding biasanya. Ya, ya. Bukan kipasnya, saya semuanya kesumukan juga ini. Pertanyaan berikutnya. Kenapa kok Masjidil Aqsa? Kenapa kok yang dipilih itu Masjidil Aqsa? Bukan tempat yang lain, bukan Candi Borobudur atau Pulau Bali atau India atau Eropa atau Menara Eiffel dan sebagainya, atau langsung ke langit. Kenapa yang dipilih itu Masjidil Aqsa? Hikmahnya yang ditulis sama para ulama yaitu bahwasanya supaya bisa dibuktikan. Satu, supaya bisa dibuktikan kepada para penghuni, kepada para orang-orang yang ada di Mekah, masyarakat Mekah waktu itu. Coba kalau langsung ke langit, cara membuktikannya gimana? Bisa enggak? Enggak ada yang pernah ke langit. Masjidil Aqsa, kan banyak yang pernah ke Masjidil Aqsa, dibuktikan bisa. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yaitu Masjidil Aqsa itu tempat yang barokah. Kenapa? Karena tidak ada satu nabi pun yang diutus kecuali pasti pernah ke Masjidil Aqsa. Ada yang sampai meninggal di sana, ada yang hanya hijrah di sana, ada yang hanya lewat di sana. Lah, itu semua nabi pasti ke sana. Dan Nabi Muhammad SAW itu belum pernah ke Masjidil Aqsa. Lah, untuk menambah keberkahan Masjidil Aqsa, maka Nabi Muhammad enggak langsung ke langit tapi ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu. Itu alasan yang kedua. Jadi yang pertama, supaya ada hujah bisa untuk membuktikan. Yang kedua, karena itu tempat yang sudah dilalui sama semua nabi. Yang ketiga, dikatakan sama para ulama bahwasanya pintu penghubung antara bumi dan langit. Pintu penghubung antara bumi dan langit itu ada pintunya. Nama pintunya namanya Mis'adul Malaikah. Mis'adul Malaikah. Nah, Mis'adul Malaikah ini tempatnya persis di atas Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Tempatnya persis. Jadi biar Nabi Muhammad nanti ketika Mi'raj itu enggak gini, tapi gini. Paham ya? Anggap ini pintu tembusannya di sini. Kalau di Mekah kan gini. Begini, ini dulu, lalu baru gini. Itu hikmahnya begitu. Tidak percaya, Beb, saya tidak pernah lihat. Ini tidak apa-apa. Merapadain. Ini dikatakan di dalam kitab Marqatul Mafatih. Dikatakan begitu. Dan di dalam kitab Fathul Bari juga ada riwayat Ka'bul Akhbar yang menceritakan bahwasanya ada pintu penghubung antara bumi dan langit namanya Mis'adul Malaikah. Cuma saya ulangi lagi karena mungkin tadi ada yang belum dengar keterangan di awal. Tidak boleh kita mengatakan Allah tinggal di langit. Jadi Nabi Muhammad itu ke langit bukan untuk bertemu dengan Allah, tempat pertemuan dengan Allah itu bukan di langit. Di mana? Ya di tempatnya Allah. Ya, pokoknya di tempat yang tidak bisa dibayangkan lah. Karena enggak ada Allah itu enggak bisa kemasukan di. Lah terus kenapa kok Nabi Muhammad harus dilewatkan langit? Kenapa harus Nabi Muhammad dilewatkan lah langit? Kenapa? Supaya langit jadi mulia karena dilewati sama Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi itu dikabarkan mau dilahirkan di bumi, penghuni langit iri. Lah kok enak men orang bumi? Sudah banyak maksiatnya kok malah di situ ditinggalin Nabi Muhammad. Kok enggak di langit aja tinggalnya? Nah, ketika Isra untuk menggambarkan penghuni langit, dilewatkanlah langit. Kayak katakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Wa tasyarrufu samawati wa ma fawqahunna bi isyraqi nuri dzalika siraj." Langit tasyarruf menjadi mulia. Kenapa? Karena cahaya yang naik tersebut itu cahaya yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, jadi ngene iki. Kini-kini ya bejo, kenapa? Tempat kita tinggal bumi dipilih oleh Allah untuk jadi tempat tinggal kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipilih jadi umatnya Nabi. Ya Allah, nikmat apa ini? Ada yang pernah doa minta jadi umat Nabi Muhammad pernah? Enggak pernah ada kan? Lahir loh. Lahir. Mbah wong ganteng, elek, kiri, kaya, sugih kabeh semuanya. Lahir langsung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala ni'mah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa diberi Masjidil Aqsa? Yang pertama, untuk bisa dibuktikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang menentang, yang enggak percaya. Orang yang percaya enggak butuh bukti. Orang yang jadi bukti itu untuk orang yang enggak percaya sebenarnya ya kadang manfaat, kadang juga tidak. Untuk orang yang percaya sama sekali enggak bermanfaat. Kenapa? Karena orang yang percaya pun enggak dikasih bukti sudah percaya. Dalam kitab Raudhur Royahin Imam Al-Yafi ditanya, ini ceritanya kamu, cerita karomah-karomah banyak kok enggak ada sanadnya ceritanya. Dari mana ini sanadnya? Dijawab, capek nulis sanad. Yang percaya tanpa sanad sudah percaya. Yang enggak percaya sekalipun dikasih sanad yang enggak percaya ya sudah, mau percaya alhamdulillah, enggak percaya ya sudah. Selesai. Selesai. Ada juga ucapan yang biasa ada. Ini ucapannya disebutkan sama seseorang sahabat yaitu, jangan menceritakan kebaikanmu kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau orang itu benci sama kamu, dia enggak percaya itu. Kalau orang itu cinta sama kamu, dia enggak butuh itu. Cuma di dalam urusan ilmiah tetap harus sesuatu itu harus dibuktikan. Jadi yang pertama, supaya bisa dibuktikan. Yang kedua, supaya itu tadi bisa lewat Masjidil Aqsa supaya menambah keberkahan Masjidil Aqsa karena bukan cuma semua nabi pernah di sana, bahkan Nabi Muhammad pun juga sholat di sana. Yang ketiga, supaya bisa sejajar dengan pintu masuk ke dalam ke atas lah langit. Itu. Nah, Masjidil Aqsa dan sekitarnya disifati alladzi barokna haulahu, tempat yang diberkahi di sekelilingnya. Barokah apa di situ? Ada barokah apa di situ? Imam Qurtubi beliau mengatakan ada barokah pada Masjidil Aqsa, yakni al-anhar wal asjar wal thimar. Karena banyak sungai-sungai, banyak buah-buahan, banyak pohon-pohon dan banyak buah-buahan. Waqila, ada juga pendapat yang mengatakan samahu mubarakan, dinamakan Masjidil Aqsa itu tempat yang berkah, li'annahu maqarrul anbiya, karena itu ada tempatnya para nabi, wa mahbatul malaikat, tempat turunnya para malaikat, wal wahyi, tempat turunnya wahyu, dan kiblatnya para nabi. Ini menurut Imam Khuzain tadi, kiblatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut Imam Khuzain. Dan Imam Qurtubi sama. Dan yang tadi menurut Imam Khuzain dalam tafsirnya mengatakan begitu. Menurut Imam Qurtubi sekarang, kenapa kok dikatakan barokah sama? Yang pertama, karena banyak sungai, pohon-pohon, kemudian setelah itu buah-buahan. Waqila, biman dufina haulahu minal anbiya wassalihin. Karena di sekelilingnya banyak makam. Saya ulang lagi, makam. Makam itu sama dengan kubur. Banyak kuburnya para nabi dan banyak kuburnya orang-orang soleh. Banyak kuburnya nabi dan banyak kuburnya orang soleh. Karena di situ ada kuburannya manusia-manusia mulia, Masjidil Aqsa dapat sifat alladzi barakna haulahu. Tempat yang kami berkahi di sekelilingnya. Ini satu dalil yang istilahnya kalau masih membantah ya kebangetan lah. Sudah sangat jelas soalnya tentang keberkahan makamnya orang-orang soleh. Ini ceritakan lagi dalam Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i diceritakan Nabi Muhammad SAW ketika naik kendaraannya itu buruk. Kendaraannya itu buruk. Itu ketika Nabi Muhammad jalan itu jangan dikira Mekah Baitul Maqdis, enggak. Jalan, maka Jibril ngomong, "Inzil fasalli." Turun salat. Salat Nabi Muhammad. Setelah itu maka Jibril tanya, "Atadri aina shallaita?" Tahu enggak kamu di mana salat? Enggak ngerti. Kamu salat di Thaibah, Madinah, tempat kamu nanti akan hijrah. Oh, sudah. Jalan lagi. Turun. Turun salat. Muhammad salat. Ya Jibril naik lagi, tahu enggak kamu ada di mana? Enggak tahu ya Jibril. Kamu sekarang di Bukit Turi Sina. Bukit Turi Sina. Ini tempat barokah. Kenapa? Ini adalah tempat di mana Allah berdialog langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Jalan lagi. Turun. Salat dua rakaat. Salat lagi. Atadri aina shallaita? Tahu enggak salat di mana? Enggak ngerti. Ini namanya Baitul Hamin. Ini tempat lahirnya Nabi Isa, Bethlehem. Setelah itu baru masuk Baitul Maqdis, kumpul dengan semua para nabi, para malaikat, dan Nabi Muhammad sholat menjadi imam. Muhammad sholat menjadi imam. Nah, dikatakan oleh kitab Syarhus Sanadi ala Sunanis Sughra, katakan, "Wahadha aslun kabirun fi tatabbu'i athari salihina wattabarruki biha wal ibadati fiha." Yang kita sebutkan tadi, cerita tadi, ini dalil yang besar bahwasanya memang dianjurkan bagi kita untuk mencari bekas-bekas peninggalan orang yang soleh, kemudian ngalap berkah, tabarrukan, bahkan ibadah di situ. Dalilnya peristiwa Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya itu. Imam Sawi ketika menceritakan peristiwa ini, beliau mengatakan, kenapa kok Nabi Muhammad itu kok itu turun di Madinah, kemudian turun di Bukit Tur Sina, turun di Bethlehem, kemudian salat di sana dua rakaat? Kenapa? Pertama, bukan Nabi Muhammad ngambil berkah dari tempat itu, enggak. Nabi Muhammad bukan ngambil berkah, jadi saya bukan ngambil berkah. Nabi Muhammad menambah keberkahan tempat itu. Bukit Tur Sina itu sudah barokah karena dialog Allah dengan Nabi Musa, tapi jadi tambah barokah karena pernah dipakai sholat sama Nabi Muhammad. Paham? Karena dipakai sholat sama Nabi Muhammad. Dan setelah itu Bethlehem, barokah tempat lahirnya Nabi Isa, tapi jadi tambah barokah. Kenapa? Pernah dipakai sholat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua tujuannya waliyuktada bi ghairu fil ibadah, supaya orang yang lain itu meniru untuk ibadah bil amakinil musyarrafah, untuk ibadah di tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat yang di sana ada peninggalannya orang soleh. Ini berhubung sudah 46 menit yang tentang Nabi Musa minta keringanan, ini ada di jelas di dalam tafsir Sawi, kenapa Nabi Musa itu hikmahnya kok minta keringanan. Saya terangkan singkat aja untuk meringkas waktu. juga ini kan nanti langsung rekamannya masuk ke YouTube. Nanti diharapkan pertanyaannya yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj dulu aja. Jadi kalau ada yang mau nanya lain enggak apa-apa, tapi di luar ini, di luar rekaman ini. Jadi nanti mau nanya tentang Isra dan Mi'raj silahkan nanya. Setelah nanti rekaman dimatikan, kalau nanti ada yang mau nanya lagi monggo silahkan. Itu tentang tafsir Shawi dikatakan, kenapa kok Nabi Musa alaihissalam itu kok yang bolak-balik Nabi Muhammad ke sana? Kok bukan para nabi yang lainnya? Kenapa? Karena umat Nabi Musa juga pernah dikasih perintah untuk sholat. Tapi umat Nabi Musa itu merasa berat. Akhirnya Nabi Musa kesian sama umat Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Musa kesian dengan umat Nabi Muhammad? Karena Nabi Musa dulu ketika hidupnya pernah berdoa untuk meminta supaya dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya, Nabi Musa itu pernah meminta langsung untuk ru'yatullah, memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi gak bisa, gak dikasih sama Allah. Nabi Muhammad tanpa minta, tanpa minta bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Musa ketika itu, kenapa kok Nabi Musa itu begitu bersemangat? Kenapa? Setelah Nabi Musa itu enggak bisa lihat Allah, Nabi Musa senang lihat Nabi Muhammad supaya beliau bisa melihat orang yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Musa mikirnya tabarukan sampai kayak begitu. Itu ada juga ucapan Irik Ibn Luwafai yang mengatakan, sir di antara ucapan Nabi Musa kok mundar-mandir, kurangi lagi, natas lagi, kurangi lagi terus begitu. Kenapa? Supaya Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad lihat Allah pertama kali itu mbok sinar yang luar biasa, Nabi Musa senang lihat sinarnya. Sudah suruh balik lagi. Yang kedua sinarnya lebih terang lagi. Suruh balik lagi. Sinarnya yang keterangan lebih terang lagi. Terus dan seterusnya seperti itu sampai lima masih diperintahkan minta keringanan lagi. Sampai minta keringanan benar. Satu hari satu kali sholat gimana? Wush, langsung. Yang belakang ada yang batin. Ini kok dulu gak seperti itu ya? Ya enggak, sholat lima waktu saya. Itu wallahualam itu adalah jawaban tentang hikmah Isra Mi'raj daripada para ulama. Semoga insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menambah kemantapan dan keimanan kita. Terakhir saya mau cerita sedikit. Ya, karena pakai cerita nanti pertanyaan dibatasi tiga pertanyaan aja yang masuk rekaman. Yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau ketika pulang dari Isra Mi'raj, maka Nabi Muhammad punya tugas berat. Apa tugas beratnya? Menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj. Ini gampang apa susah? Susah. Dan waktu itu ketika Nabi Muhammad mau keluar Ummu Hani, sampai Ummu Hani kira Nabi itu kan nginep di rumah Ummu Hani, sampai narik bajunya Nabi. Jangan kamu ceritakan ini. Jangan kamu sampaikan sama mereka. Ini mereka pasti enggak percaya sama kamu. Jangan, Nabi, enggak, tetap akan aku sampaikan. Anda tahu Nabi Muhammad ketika buka pintu. Buka pintu yang pertama kali di hadapan Nabi siapa? Abu Jahal. Dengan itu kok dapat sesuatu perkara yang orang mungkin susah untuk percaya. Anda pasti milih orang yang sekiranya percaya dulu, baru satu banyak yang percaya, baru ngomong sama orang yang mungkin gak percaya. Lah ini enggak, buka pintu orang yang jelas gak mungkin percaya, Abu Jahal. Buka pintu, Abu Jahal lihat Nabi. Lah ada peristiwa apa ini ya? Ada apa? Jadi Abu Jahal sering tanya, tadi memang dapat ayat apa? Sering tanya. Ada peristiwa apa tadi malam? Oh iya ada. Apa? Tadi malam saya diperjalankan ke Baitul Maqdis. Apa? Kapan berangkat? Tadi malam. Sekarang sudah di sini. Ini sudah di sini. Oh, ini mau disampaikan enggak ini? Ya, sampaikan. Oh, sudah, duduk sini. Aku yang ngumpulkan orangnya kalau gitu. Ini baru pertama kali Abu Jahal bantu dakwah Nabi ya ini. Tapi tujuannya bukan untuk dakwah. Tujuannya untuk mempermalukan Nabi. Panggil orang, Abu Jahal yang manggil. Bayangkan orang-orang waktu itu heboh apa enggak? Abu Jahal manggil orang untuk ketemu sama Nabi. Lalu orang semua ngerti Abu Jahal musuhnya Nabi. Heboh apa enggak waktu itu? Waduh heboh, datang semuanya. Orang-orang datang semuanya. Bujul ngomong, Muhammad, sampaikan kepada mereka apa yang kamu sampaikan sama aku tadi. Kumpul itu ada yang sudah beriman, ada yang masih kafir. Kumpul sampaikan, ya tadi malam saya diperjalankan ke Baitul Maqdis. Kaget semua, hah? Kapan berangkatnya? Tadi malam. Pagi sudah di sini? Iya sudah. Loh, pagi sudah di sini benar kamu? Iya. Wah, kaget semua. Ada yang pegang kepala, ya Allah. Ada yang murtad. Dulu aku percaya sama kamu Muhammad. Sekarang ceritamu kayak begini, gak percaya lagi ya Guzara. Macam-macam orang kafir teriak mencaci maki Nabi. Maju satu orang. Gak usah geger. Saya orang yang paling ngerti sama Baitul Maqdis. Tolong sifatkan Baitul Maqdis pintunya, temboknya, tiangnya, jendelanya. Sifatkan sama saya semuanya. Tapi Muhammad gak bisa. Nabi Muhammad itu masuk Baitul Maqdis itu Nabi semuanya, sholat. Nabi semuanya sholat. Jadi kan masuk ke sini berapa kali? Tiangnya ada berapa? Gak usah lihat. Gak ngerti kan? Jendelanya berapa itu? Losternya ada berapa? Tahu gak? Berapa kali? Gak tahu. Memang istilahnya semangatnya beda. Mereka masuk Baitul Maqdis yang dilihat pintunya, jendelanya. Nabi Muhammad enggak, yang dilihat kebesarannya Baitul Maqdis. Bingung Rasulullah. Sama Allah ditampakkan Baitul Maqdis di depan Nabi. Baitul Maqdisnya setiap orang itu nanya bagian samping, Baitul Maqdisnya itu geser ke samping. Tanya bagian belakang, Baitul Maqdisnya geser ke belakang. Sifatkan. Tidak ada satu pertanyaan pun yang mereka tanyakan kecuali dijawab sama Nabi. Lalu orang nanya, gimana? Benar gak? Jawabannya gimana orang itu? Kalau sifatnya benar. Jadi ngakoni masih gak mau. Kalau sifatnya benar. Gue kira semuanya. Panggil si Abu Bakar Siddiq. Tahu teman kamu cerita apa? Gak tahu. Dia cerita tadi malam berangkat ke Baitul Maqdis. Alah. Kalau dia cerita ke langit saya percaya. Dan saya itu percaya dia tiap hari dapat kabar dari langit. Apalagi cuma Baitul Maqdis. Saya percaya sama dia. 100% saya percaya. Kaget. Kamu percaya? Percaya. Gak ada keraguan sedikit pun. Akhirnya dapat gelar As-Siddiq. Siddiq itu bukan cuma gelar, tapi martabat dan pangkat. Pangkat setelah Nabi. Ma'an Nabiyyin was-Siddiqin was-Syuhada was-Shalihin. Setelah Nabi apa? Siddiqin. Lah itu orang yang gitu. Terus yang kamu lihat apa lainnya? Lihat unta atau mungkin lihat rombongan? Oh lihat rombongan begini. Ada rombongan yang mau ke Mekah? Ada. Sampainya di Mekah kapan? Sampai di Mekah hari ini ketika terbenamnya matahari. Terus ketika sampai bentuknya gimana? Yang di depan apa? Yang di belakang apa? Tanyakan semuanya. Padahal ini kira-kira nyambung gak sama Isra Mi'raj? Gak nyambung kan? Tapi kita bisa lihat ini semangatnya orang untuk menjatuhkan Nabi sampai seperti itu. Jawab, akan ada rombongan datang ke sini. Kapan rombongannya? Masuk sini hari ini ba'dal maghrib, waktu terbenamnya matahari. Rombongannya gimana? Itu yang di depan untanya ini, warna ini persis. Dia ngomongin sama Nabi. Ya sudah, ditunggu. Waktu hari yang ditentukan mereka semuanya kumpul. Kenapa? Untuk mempermalukan Nabi. Tunggu. Gak ada tanda-tanda bakal datang rombongan. Nah, akhirnya mereka ada yang teriak. Waktu terbenam matahari, asyamsu gharabat. Matahari sudah terbenam. Yang lain ada yang jawab, wal'ir akbalat. Rombongan unta juga sudah datang. Ketika rombongan unta itu datang, ternyata dilihat persis seperti yang disifatkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beriman terus. Hebat sihirnya. Wa yara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihran mustamir. Mereka itu kalau lihat tanda kekuasaan Allah, lihat kehebatan Nabi, mereka mengatakan ini sihir yang sangat hebat. Memang enggak dapat hidayah. Nah, dari sini ya Allah kita bisa lihat. Ya kalau saya terangkan panjang ini. Apa pada panjang dikit. Di antaranya mungkin hikmah yang bisa kita ambil. Yaitu Nabi Muhammad itu balik dari Isra Mi'raj itu demi umatnya. sudah ketemu Allah, misi balik ngadepin Abu Jahal. Paginya ketemu langsung lagi. Untuk siapa Nabi Muhammad menanggung beban itu? Umatnya. Menyampaikan sesuatu. Itu kalau Nabi gini, aku rahasiakan. Aman apa enggak Nabi? Enggak resiko kan? Menanggung resiko. Untuk siapa? Umatnya. Dan setelah itu, kita juga harus ngerti bahwasanya sesuatu kadang-kadang enggak masuk akal, jangan kita ingkari. Ya kalau akal itu harus ngikuti nakal. Al-aqlu mengikuti an-naqlu. An-naqlu itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau sudah ada Qurannya, hadisnya, mau masuk akal, mau enggak masuk akal, maka kita tetap wajib untuk mengimani. Jadi enggak bisa, ini ayatnya sudah enggak masuk akal, enggak boleh diterapkan di zaman sekarang, ayatnya coret, enggak bisa. Ini ayatnya enggak relevan untuk zaman sekarang, ayatnya kita hapus, dan kita hapus, enggak bisa. Akal kita harus mengikuti aturan yang berupa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Penyebab orang itu enggak dapat barokah itu apa? Akal. Kuburan Wali Songo apa? Patok. Disini ada mayit. Enggak ada apa-apanya. Kok nimbulkan barokah? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Hari enggak dapat barokah. Bakti sama orang tua mendatangkan barokah. Enggak percaya, enggak masuk akal. Yang mendatangkan barokah, hidup senang itu ya kerja hidupnya senang. Berarti sama orang tua yang belum tentu hidupnya senang. Jadi sudah ada paham-paham yang sekarang ini, mereka menafikan semua realitas ruhani. Realitas ruhani ini termasuk bagian terpenting daripada Islam. Bagian jasmani ya kita urusin, bagian realitas ruhani juga kita urus lah. Menafikan realitas ruhani ini akhirnya menimbulkan apa? Itu tadi, ada yang sifatnya terlalu liberal, ada yang sifatnya terlalu radikal, akhirnya terlalu ngawur. Gak ada barokahnya, gak manfaat, percuma. Lagi terlalu liberal, gak apa-apa itu ayat Qurannya dihapus saja itu. Qurannya gak penting, itu sudah gak relevan untuk di zaman sekarang. Coret ganti ayat yang lainnya, hukumnya gak boleh dipakai, gak bisa. Semua hukum di Al-Quran dan hadis mau masuk akal kita atau enggak masuk akal kita, tapi harus tetap diterapkan dalam kehidupan kita, dan aturan Al-Quran dan hadis itu selalu cocok untuk daerah manapun, saat kapanpun, dan bagi pribadi siapapun juga. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menanya? Tiga pertanyaan yang berhubungan dengan Isra Mi'raj. Monggo, belakang. Ada yang menanya? Ada yang mau nanya kah? Gak ada? Suruh matikan. Ya, Kak Seto. Rekamannya diakhiri. Ya. Sudah?